بارك عليك كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخواني والأخوات في الله رحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita lanjut, ikhwan yang menghafal tauhid setelahnya pada tafadhal. Kita telah masuk pada bab ma jaa fil ruqaa wat tamani. Bab ma jaa fil ruqaa wat tamani. Bab tentang hal-hal yang datang dalam masalah rupiah-rupiah dan halimah-halimah. Kenapa di sini Syekh tidak menjelaskan atau memastikan bahwa itu syirik? Dari dalam bab sebelumnya saya mengatakan bahwa itu syirik, bahwa termasuk syirik, langsung dipastikan syirik. Di sini bab ini beliau tidak memastikan, beliau tidak menyebutkan secara jelas bahwa termasuk syirik rupiah dan halimah. Kenapa beliau tidak langsung memastikan termasuk syirik rupiah dan halimah? Kenapa? Kenapa Syekh di sini tidak menjelaskan secara jelas bahwa ini syirik? Kenapa? Abu Awam tidak ada. Baik. Antum, hadir antum. Kita. Tidak, depannya. Hadir ke halaman. Tidak, Pak Amir. Kenapa? Iya. Terus kenapa saya di sini? Kenapa di awalnya menentukan di sini tidak? Pada waktu sebelumnya saya mengatakan syirik, langsung saya menentukan di sini tidak. Kenapa tidak ditentukan di sini bahwa rukiah dan tamimah itu syirik? Karena ada rukiah yang ditentukan dan ada yang tidak. Masa. Baik, karena ada rukiah yang syirik, ada yang tidak. Ada tamimah yang syirik, ada yang tidak. Banyak. Maka syekh sini tidak memastikan selalu hukum perlu dirinci. Tidak semua rukiah itu syirik dan tidak semua tamimah itu syirik. Banyak. Baik. Kapan rukiah menjadi syirik? Kapan rukyah itu menjadi syirik? Atau sebelumnya apa itu rukyah? Apa yang dimaksud dengan rukyah? Apa yang dimaksud rukyah? Ya, bacaan-bacaan atau doa-doa yang apa? Yang diucapkan kemudian ditiupkan pada orang yang sakit atau pada anggota tubuh yang sakit, itulah rukyah. Nah, yang mana rukyah yang syirik? Yang mana rukyah yang syirik? Sebab ada rukyah yang syirik, ada yang tidak. Makanya saya tidak memastikan. Sebab ada yang syirik, ada yang tidak. Rukyah yang syirik yang mana? Apa? Sebutkan nama Delta dan terus jantarannya, apa lagi? Yang tidak diketahui maknanya, ya. Kalau itu belum bisa kita pastikan. Ya, tapi tetap tidak boleh kalau tidak diketahui maknanya, tetap tidak boleh dihindari. Tapi apakah syirik belum tentu, karena mungkin bisa jadi maknanya benar, tapi tidak ditahu. Ya, tapi ya, kalau kita ketahui maknanya, maka jangan dilakukan, jangan didatangi yang seperti itu. Tetapi yang syirik itu seperti tadi, ada disebutkan dengan nama syaitan di situ, atau apa lagi? Perlindungan, ada perlindungan kepada makhluk, ya, dan seterusnya. Baik. Rukyah itu boleh dengan berapa syarat? 3. Syarat yang pertama, menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah atau dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang mudah yang dipahami maknanya. Yang ketiga, sampingnya ini apa yang ketiga? Tidak, tempat kecewaan. Apa yang ketiga? Baik, meyakini bahwa bukan rukia yang menyebutkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan rukia hanya sebagai sebab. Baik, boleh tidak menggunakan bahasa selain bahasa Arab, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Makassar atau bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa apa? Bukan bahasa Arab, boleh tidak? Rukia bukan bahasa Arab. Boleh, yang penting dipahami artinya. Dipahami artinya, tidak harus bahasa Arab. Tidak harus pakai berbahasa Arab. Baik. Nah. Kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya beliau akan menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan ruqyah dan tamimah. Di sini akan kita lihat yang mana rukyah yang benar, yang mana rukyah yang salah, yang mana rukyah, yang mana tamimah yang benar, dan yang mana tamimah yang salah. Baik. Nah, atau yang mana tamimah yang syirik, yang mana yang tidak. Sebab tamimah itu semuanya salah. Tamimah semuanya salah, ada saja ada yang syirik, ada yang tidak. Jadi jimat-jimat itu semuanya haram. Ada yang syirik, ada yang tidak. Ada menurukiah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Baik. Kata beliau di sahih. Di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang sahih kata beliau, An Abi Bashir Al-Ansari dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari, sahabatnya Abu Bashir Al-Ansari. Nah, siapa namanya Abu Bashir? Abu Bashir Al-Ansari, sebagian ulama mengatakan namanya adalah Qais ibn Umayyah. Sebagian ulama mengatakan namanya adalah Qais ibn Umayyah. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak diketahui namanya secara pasti siapa. Seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar, kata beliau, la yuqaddamu ala ismi sahih, tidak didapati na'am keterangan tentang namanya yang benar, siapa sebenarnya namanya. Tapi Al-Imam Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa namanya adalah Qais ibn Umayyah, dan memang sahabat ini terkenal dengan kunyahnya, terkenalnya dengan kunyah, yaitu Abu Bashir Al-Ansari. Baik, sahabat ini, ya, termasuk sahabat, nah, yang tentunya bukan as-sabiqul awwalun, bukan awal-awal masuk Islam, nah, namun beliau termasuk sahabat yang mulia, sempat mengikuti beberapa peperangan, ya, ketika terjadi perang Khandaq dan perang Uhud beribu, waktu itu perang Khandaq dan perang Uhud, dan waktu itu beliau masih kecil, beliau masih muda. Nah, dan beliau ini diterangkan oleh para ulama usianya lebih 100 tahun, ya, melewati 100 tahun usianya dengan Mu'abbadin, termasuk ulama, termasuk sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang panjang. Baik, Abu Bashir Al-Ansari. Beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd asfarih." Beliau berkata bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya Nabi. Jadi dapat Nabi mendapatkan banyak safar. Dan dari satu safarnya Nabi, salah satu safarnya Nabi yang begitu banyak, di situ Abu Bashir al-Ansari itu bersama Nabi. Lalu beliau menceritakan kejadian ketika Nabi safar dan beliau lihat sendiri dengan mata kepala. Kata beliau, fa'arsala rasulah. Maka di dalam perjalanan itu, dalam safar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah utusan. Nah, untuk memeriksa pasukan. Memeriksa orang-orang yang mau berangkat safar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada utusan ini yang ditunjuk oleh Nabi, dan sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang ditunjuk itu adalah Zaid bin Harithah, diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam Fathul Majid mengatakan bahwa dia adalah Zaid bin Harithah namanya. Nah, jadi yang ditunjuk oleh Nabi sebagai utusan untuk memeriksa orang-orang yang ikut safar adalah Zaid bin Harithah. Apa perintahnya Nabi kepada Zaid bin Harithah? Kata Rasulullah, wahai Zaid, perintahnya adalah Allah yabqayanna fi raqabati ba'ir qiladah min watar. Jangan sekali-kali Zaid bin Harithah membiarkan ada pada seekor unta yang ditunggangi di lehernya ada raqabah, di lehernya terdapat kalung yang terbuat dari daging busuk. Jangan. Kata Nabi, periksa unta-unta mereka, periksa kendaraan mereka yang ingin safar ini. Kalau kamu melihat di lehernya ada kalung yang terbuat dari daging busuk, putus. Kata Nabi, Allah ya Rasulullah ya Nabi wa ta'ala bin Nabi qiladatun min watari illa kuji'an, kecuali diputus. Itu perintah Nabi kepada Zaid Ibn Harithah. Periksa pasukan kendaraan mereka, kalau kamu mendapati kendaraan mereka di lehernya terdapat kalung yang terbuat dari kain busuk, maka putuskan. Jangan dibiarkan, putuskan itu. Langsung putus. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut? Karena mereka orang-orang jahiliyah dahulu terkenal di kalangan mereka. Ya, diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Nah, bahwa mereka itu punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Wa kanu bil jahiliyah, dulu ketika zaman jahiliyah, idza laqan watar, ketika pagi busur itu telah usang, telah tua, tidak layak lagi dipakai untuk kemana, sudah tua, sudah kendor, maka akhaduhu, maka mereka ambil tali itu, wa'allaquhu ala riqabil dawar, kemudian mereka buat seperti kalung, kemudian digalungkan ke lehernya kendaraan mereka. Dikalungkan ini. Ya'taqiduna mereka punya keyakinan, mereka menanamkan tali busur yang sudah usang tadi, bukan sekedar digalungkan sebagai perhiasan, tidak. Tapi mereka punya keyakinan. Apa keyakinan mereka? Anna hadzal wata'al qadim alladzi istu'mila wa rudiya bihi annahu yadfa'u al-'ayna 'an al-dini. Mereka punya keyakinan bahwa al-wata'al qadim ini, tali busur yang sudah tua ini, yang telah digunakan untuk memanah, itu kalau dipasang di kalung kendaraan, di kalung unta atau di kalung kuda, itu akan bisa menolak penyakit ain. Itu keyakinannya. Bisa menolak penyakit ain. Ya. Sebab kita sudah jelaskan di negeri-negeri Arab itu sangat terkenal penyakit ain. Sekedar melihat itu unta bisa celaka unta orang, bisa jatuh unta orang, bisa mati untanya orang. Sekedar melihat itu kuda, melihat bagus sekali kuda ada, dipanjat, maka tiba-tiba kuda itu jadi mati, atau jadi jatuh, atau jadi sakit. Nah, karena penyakit ini terkenal di kalangan mereka, untuk menolak ini penyakit, nah itu tadi caranya. Kalau ada tali busur yang sudah usang, sudah tua, dan sudah pernah dipakai memanah, itu mereka punya keyakinan ini bagus untuk digalungkan di unta atau di kuda untuk menolak penyakit ain. Kalau ini digalungkan, maka aman unta kita, aman kuda kita. Nah, itu keyakinan mereka. Nah, keyakinan inilah yang ingin diberantas oleh Nabi. Ya, keyakinan inilah yang kemudian Nabi sangat tegas untuk memberantasnya. Sampai-sampai Nabi memerintahkan di tengah perjalanan kepada sahabat Sayyidul Aliyah untuk memeriksa satu-satu periksa kendaraan mereka. Kalau kamu mendapatkan di leher mereka, di leher kendaraan mereka ada itu, maka langsung putus, tidak perlu mengkompromi, langsung putuskan, langsung ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi sangat keras pengingkarannya terhadap yang satu ini. Jadi ini talimah namanya. Ini jimat namanya. Ya. Ya, kebetulan jimatnya terbuat dari apa? Terbuat dari tali busur. Dan terbuat keyakinannya seperti itu. Bukan berarti hanya seperti itu yang tidak boleh. Segala sesuatu tidak apapun, selama keyakinannya salah, maka itu salah. Paham ya? Nah, apa saja yang dipakai untuk menolak bala, untuk menolak penyakit, atau menangkap penyakit, atau menyatakan rezeki, atau menolak rezeki, atau yang lainnya, dan benda apapun itu namanya talimah. Itulah yang diingkari oleh Rasulullah SAW dengan pengingkaran yang keras. Paham ya? Para ulama menyebutkan, ya, sekarang berkembang katanya para ulama. Syekh Shalih Al-Syekh menyebutkan, ya, di negeri-negeri Arab kadang-kadang mobil itu di depannya itu ya dipasangkan kepala-kepala kelinci. Ada yang memasang tangkai-tangkai, dipasang di rumahnya tangkai-tangkai gantung. Tangkainya bukan tangkainya gantung, dipasang di rumah. Nah, ini ternyata kalau kita lihat keadaan di Indonesia ada juga yang seperti itu. Kalau buat rumah apa? Kelapa. Ya. Yang pas dulu disimpan di tengah rumah itu semua uang besar jahiliyah ya buat kalian, dan itulah yang diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengingkaran yang keras. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan perhatikan ini bagaimana kerasnya Nabi, bagaimana Nabi tidak bertoleransi di sini. Nabi mengingkari di mana? Pada saat apa? Pada saat sabar. Walaupun ulama tidak menentukan ini sabar apa, apakah sabar biasa atau sabar tidak, tetapi zahirnya ini sabar adalah sabar jihad. Nabi melangkah untuk berjihad. Oleh karena itu hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Jihad. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis ini, meletakkan hadis ini dalam kitab al-jihad. Itu menunjukkan bahwa Nabi Bukhari wa Ma'ali bahwa ini kejadian adalah ketika Nabi ini berangkat jihad. Coba perhatikan itu sekali. Nabi ini berangkat jihad. Sebelum berangkat, Nabi memerintah kepada sahabat agar memeriksa kendaraan mereka. Memeriksa kendaraan mereka. Kenapa? Karena perbuatan inilah yang akan menghalangi datangnya pertolongan dari Allah. Ini syirik. Bukan karena syirikan itu yang mengundang malah neraka. Orang yang berjihad, orang meninggikan kalimat Allah, orang memperjuangkan kalimat Allah adalah Allah. Maka jangan sampai ada di tengah-tengah pasukan kesyirikan. Sebab inilah yang akan menghambat datangnya pertolongan Allah. Inilah yang akan menjadikan tentara-tentara Allah akan kalah. Sebab karena ada kesyirikan di tengah-tengah jihad. Coba perhatikan itu sekalian. Nabi betul-betul memperhatikan. Nah, sebanyak apapun pasukan dan sekuat apapun pasukan, kalau di tengah-tengah itu ada kesyirikan, maka jangan harap menang. Jangan harap menang. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Kesyirikan itu tidak pernah Allah murka, semurka dengan orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ya, dan ini juga sekali bantahan ya kepada mereka-mereka yang ketika berjihad mencari ilmu kalimada, ilmu apa kebal, ya kan, ilmu kebal untuk berjihad, dan itu ditempuh, itu didapatkan dengan cara perintuan-perintuan kesyirikan. Seluruh ilmu kebal itu semuanya pasti ada jin. Tidak ada tidak. Semua ilmu kebal itu semuanya pasti melibatkan jin. Dan pasti dia telah melakukan kesyirikan di sini. Pasti. Sebab ilmu kebal itu sendiri tidak ada dalam Islam. Ilmu kebal tidak lompat, tidak apa, tidak bisa terkena peluru, tidak bisa terkena senjata tajam. Itu dalam Islam tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kalau terjadi, berarti itu bukan dari Islam, tapi itu dari syaitan. Pasti. Sebab apa? Sebab Nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, yang merupakan manusia yang terbaik, Nabi tidak kebal. Mana pernah Nabi kebal? Nabi tidak kebal. Iya kan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad di pada perang Uhud, apa yang terjadi? Kusyarat rubaiyatuhu, giginya Nabi itu sampai tanggal, sampai pecah, berdarah dan kena senjata musuh dan sampai Nabi dikira meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Taif untuk berdakwah, kemudian di sana dilempari batu, apa yang terjadi? Apakah batunya mentah? Tidak. Kena Rasulullah dan Nabi berdarah. Tidak pernah ada berdarah dalam Islam. Ada yang berdarah. Abu Bakar As-Siddiq pun demikian. Umar bin Khattab. Kalau ada yang mengatakan dia, kalau wali bisa saja. Siapa yang lebih wali daripada Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ketika mau melaksanakan sholat subuh ditinggal karena bahkan Umar bin Khattab meninggal karena ditinggal. Apalagi yang meninggal jelas orang kafir. Orang kafir yang meninggal. Umar kena berdarah Umar meninggal Umar. Ali bin Abi Thalib pun demikian dibunuh sama Abu Bakar bin Abi Thalib meninggal beliau kena senjata tajam. Utsman bin Affan pun demikian. Sahabat yang lain pun demikian. Maka tidak ada sejarah dalam Islam. Tidak ada sama sekali ajaran Islam. Ya, yang menunjukkan bahwa seseorang bisa kebal. Nah, kalau ada orang yang kebal, maka yakin dan percaya itu pasti dari syaitan. Dan kita melihat keseharian orang itu luar biasa. Pengawalannya kepada sunnah tidak ada. bahkan mungkin tidak sholat. Maka bisa dikatakan dari Allah. Kemudian orang yang berjinat tadi, kemudian mempelajari ilmu-ilmu kebal, bukankah itu bertentangan dengan maksud jihad? Maksud dari orang berjihad mau apa? Hah? Orang berjihad mau apa? Bukankah orang berjihad mau mati syahid? Itu yang dijanjikan oleh mereka, itu yang ditentukan oleh mereka. Bahkan mereka bercita-cita agar naam seluruh tubuh saya kena luka supaya bangkit dalam keadaan seperti itu. Itu cita-cita mereka, itu yang mereka. Bagaimana disampaikan dalam diri jihad? Kalau orang terlalu, jangan mau mati. Nah, maka inilah ikhwan yang Rasulullah di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang namanya kesyirikan itu adalah sesuatu yang membawa musibah. Dan meragukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal Nabi sudah memperkenalkan ya, tetap Nabi ingkar. Nah, jangan yang mengatakan kita sudah berjihad ya, kalau ingkar dan nanti luar pasukan, nanti mereka yang dihukum itu tidak boleh mengikut. Nah, berkurang jumlah kita. Ya, tidak apa berkurang jumlah kita. Sebab kalim tiadil qalil qalilan qala fi'atan kathiratan bi'idznillah. Betapa banyak kata Allah. Kelompok yang jumlahnya sangat sedikit bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya sangat banyak dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Bukan banyaknya pasukan yang menentukan kemenangan seseorang, tetapi bagaimana pasukan itu dicintai dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan kesyirikan itu adalah menghilangkan kekuatan pasukan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering berangkat dan sudah selalu keliling dulu kita. Kalau ada putus lagi, putus semua, jangan tersisa. Allah yang berkajarnya. Dan perhatikan bagaimana tegasnya Nabi memerintah, Nabi menggunakan nur tauqi. Allah yang berkajarnya. Ya. Menggunakan apa? Nabi menggunakan nur atau hi dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu namanya. Allah yabqa yanna. Nurnya bertasdih. Ya, kalau ada seperti itu namanya nur atau hi. Apa fungsinya? Apa fungsinya nur atau hi? Untuk memperdas. Untuk menegaskan. Nah, ya, dan bukan berbeda-beda dari nur. Coba kamu periksa. Periksa, kalau ada putus, jangan biarkan ada satu pun kalau putus. Putus. Nah, kerasnya Nabi. Nah, jangan keras-keras begitu. Nah, kita kalau kesyirikan seperti itu, bisa dibiarkan. Ya, dan bisa dibiarkan, apalagi kalau orang sudah paham, sudah biasa belajar, sudah belajar seperti itu, ya, memang harus dipahamkan. Ya, kecuali kalau orang yang tidak pernah belajar, ya mungkin bisa saja kita menyampaikan cara mereka, tapi orang sudah belajar tiap hari, sudah bersama Nabi lagi, tetap memakai seperti ini. Nah, kalau itu tidak harus Allah. Baik. Jadi ini hadis yang pertama menunjukkan bahwa At-Tamimah ini sesuatu yang dijadikan sebagai jimat. Ini adalah sesuatu yang haram dan dan sangat mengingkar ini. Baik. Kemudian berikutnya wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari Ibnu Mas'ud. Siapa yang dimaksud Ibnu Mas'ud? Siapa namanya Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud artinya anaknya Mas'ud. Ya, siapa anaknya Mas'ud bin Nawah? Hah? Abdullah. Jadi Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya. yang sudah sering lewat ya. Ini tentang biografi Abdullah bin Mas'ud, sudah pernah, sudah sering pernah, maka tidak perlu kita ulang. Baik. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Siapa yang tahu tentang Ibnu Mas'ud? Tentang apa? Siapa yang tahu tentang Ibnu Mas'ud? Tentang sejarah hidupnya, biografinya. Siapa yang tahu? Sudah lewat ini, sudah pernah lewat. Ya. Man arada an yasura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala allati alaihi khatam fa yaqra qawlahu ta'ala. Sudah lewat di sini ya. Kita terangkan siapa Ibnu Mas'ud. Pada awal-awal pembahasan. Siapa Ibnu Mas'ud? Siapa yang tahu tentang Ibnu Mas'ud? Ya. Ya, betisnya, terkenal itu betisnya itu. Kecil-kecil, kurus, kecil, tapi paling tiba pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah, luar biasa. Makhluk yang mulia, penampilan tidak ada, tapi ketakwaan yang luar biasa. Dan ketakwaan itu yang menjadikan dia berdiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Nabi berkata, kalau betisnya ditimbang pada hari kiamat, itu akan lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Baik, itu yang diantara ya, sudah lewat. Ingat. Nah, kata beliau, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ruqaa wattamaatima wattiwalaka syirkun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ruqyah, sesungguhnya ar-ruqah, jamak dari ruqyah, at-tamaim, jamak dari tamimah, tamaim, jimat, wat-tiwala, dan at-tiwala itu ilmu pelet. Bagaimana seorang suami cinta kepada istrinya, dan istrinya cinta kepada suaminya, ya, nabi mutoke orang bilang, ya, toke, ya, seorang yang tidak pernah diterima lamarannya, selalu orang cintanya, maka dia punya cari ibuhin supaya langsung jatuh cinta. Nah, ini namanya tiwala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya rukyah, satu. Yang kedua, at-tabaim, jimat-jimat. At-tiwala ilmu peret. Kata Nabi, syirkun, itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Tiga yang Nabi katakan syirik. Baik. Ikhwani fi din, azakumullah. Nah, makanya kita katakan, ada rukyah dan syirik, ada yang tidak. Di sini Nabi mengatakan rukyah itu, tamimah itu, jimat itu, dan ilmu pedas itu semuanya syirik. Nah, khawatir itu tidak asal Allah. Kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat ar-ruqah. Semua ruqyah. Ya, sebab kata para ulama al-Islamnya di sini a, ya asalnya ruqan, kemudian dikasih al-Islam ar dan tambah al-Islam. Sebagian ulama mengatakan dia adalah al-Islam al-Istighraq. Namanya al-Istighraq al-Irsiyah. Al-Islam, karena Al-Islam itu banyak ya. Lain jenisnya Al-Islam Al-Ta'rif, Al-Ahdiyah, banyak. Di antaranya adalah Al-Istighraq. Apa yang Al-Istighraq? Al-Istighraq itu semua campur semua. Itu namanya Al-Istighraq. Seperti misalnya Wal-Asr, Innal Insan. Asalnya Insanun, dikasih Al-Islam Al-Insanun. Ya kan? Nah, di belakangnya disebut namanya istighraq. Artinya, semua manusia tanpa terkecuali. Makanya, maka sama di sini, innal ruqaa semua rukyah. Semua rukyah. Ya. Dan semua kaminah dan semua tiwala pelet itu semuanya syirik katanya. Wah. Rahim, semua. Nah, itu kalau kita lihat bahwasanya lahirnya hadis. Teksnya hadis. Sebab Al-Islam di situ menurut sebagian ulama seperti Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Umum Saudi Arabia beliau mengatakan Al-Islam di sini adalah Al-Istidlal. Nah, maka kalau begitu hadis ini umum mencakup semua jenis rupiah. Ya, mencakup semua jenis rupiah. Tetapi ikhwan fillah azakumullah. Nah, tetapi ikhwan fillah azakumullah. Ya, kalau kita mengatakan di sini umum berarti untuk mengkhususkan kan begini. Butuh dalil. Paham? Ya. Kalau kita ingin mengatakan ada rupiah yang tidak, berarti namanya khusus ya, ada khusus. Ada khusus rupiah yang tidak. Berarti kalau ini mengkhususkan ada rupiah yang tidak syirik, butuh dalil. Kan begitu. Sebab ini umum. Dan mengatakan semua. Ya, sama ketika dan mengatakan kullu bid'atin dhalal, semua. Siapa yang ingin mengkhususkan ada bid'ah yang tidak sesat, mana dalilnya? Kan begitu. Di sini umum. Semua rupiah. Loh, apakah ada rupiah yang tidak syirik? Kita katakan ada. Mana dalilnya? Padahal Nabi mengatakan umum semua. Dalilnya adalah hadis lain. Ada hadis lain. Apa hadis lain itu? Hadisnya riwayat Muslim. Dan sahabat Auf bin Malik. Auf bin Malik berkata, kunna nabi fil jahiliyah. Kami dulu pernah ketika masih jahiliyah belum Islam, biasa berrukyah. Maka Auf bin Malik berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat dengan rukyah kami? Bagaimana menurut kamu rukyah kami ketika jahiliyah itu? Apa kata Nabi? I'ridu alaihi al-qahru. Perlihatkan kepada kamu. Coba perlihatkan dulu. Ya. La ba'sa bil ruqyah ma lam takun syirka. Tidak mengapa itu ruqyah selama selama tidak ada kesyirikan. Berarti ada ruqyah yang boleh yang tidak syirik, yang mana tidak syirik yang tidak ada kesyirikannya. Maka yang dimaksud oleh Nabi syirik di sini ruqyah yang ada syiriknya. Paham ya? Paham? Jadi ruqyah yang syirik adalah ruqyah yang ada kesyirikannya. Adapun rupiah yang membaca Al-Quran, yang membaca doa-doa Nabi, yang membaca doa-doa dan bahasa-bahasa daerah yang boleh dipahami artinya, yang tidak ada syirik itu boleh, bukan syirik. Berarti kalau begitu, rupiah yang dimaksud di sini adalah rupiah yang tidak ada syiriknya. Maka hadis ini, rupiah yang dimaksud di sini adalah rupiah yang ada syiriknya. Itu bisa kita pahami ketika kita membaca secara lengkap hadisnya. Dalam ini pemahaman hadis, ya, ini pemahaman hadis. Jadi kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ini? Ada sebabnya, ada kisahnya. Ya, ada kisahnya. Apa kisahnya? Kisahnya disebutkan ada dulu. Jadi hari ini Abdullah bin Mas'ud sampaikan, ya, itu ketika beliau melihat di leher istrinya Zainab bintu Abdullah ada haid. Lehernya ada alur tapi kalau benar, ya, di lehernya istrinya Abdullah bin Mas'ud Zainab ada apa? Ada benar, kalau tapi kalau benar, bukan kalau emas. Maka tentu Abdullah bin Mas'ud ketika melihat istri tadi begitu heran. Ya, mau dikatakan berlian pakai benar. Maka ditanya bahasa, apa ini? Kalau apa itu, itu apa? Fakultu, maka istrinya mengatakan, khaytun rupiyadi bihi. Ini adalah benar yang telah dirukyah untukku. Sudah dirukyah orang. Jadi benar ini sudah dibaca-baca kalau orang di mantra-mantra sama orang yang saya pakai. Siapa yang merukyah tidak tahu jawab. Tapi terakhirnya yang merukyah adalah bukan yang lain, bukan orang lain. Sebagaimana akan datang nanti kelanjutannya. Yang jelas, ya Allah kata istrinya, ini benar saya pakai karena sudah dirukyah, sudah dijampi-jampi sama orang. Baru saya disuruh pakai. Leher. Fa'akhadahu fa'ata'ahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud segera mengambil dan memutus. Langsung diputus. Sumpahala kemudian ini bermaksud berkata, Antum alu abdillah la'abdiyana an syirki. Kalian adalah keluarga Abdullah. Keluarga saya maksudnya. Kalian sangat tidak butuh kepada yang seperti ini. Kalian adalah keluarga Abdullah. Kalian sangat tidak butuh dengan kesyirikan, kata beliau. Sami'tu sirah aku mendengarkan Rasulullah bersabda, illa ruqa. Hadis. Sesungguhnya aku pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, illa ruqa. Wattaba'i wattimala syirkun. Itulah yang dimaksud syirik kepada seperti itu. Kok ada rupiah-rupiah dibaca segala di benar-benar? Apa hubungannya? Itu tentu tidak lain kecuali ada keanehan, kan begitu? Kalau ada orang rupiah, ya, misalnya rupiah itu tak apa-apa rupiah, tempel. Apa hubungannya? Pasti ada sesuatu itu. Ya kan? Tadi, di rupiah itu benar, baru disuruh dikabulkan di leher, apa hubungannya? Tentu ada yang aneh di sini. Maka Ibnu Mas'ud melihat ada gelagat yang aneh, apalagi bisa ditahu siapa yang merukyah, langsung ambil putus dan langsung berkata itu syirik itu. Nah, maka istrinya tadi tidak puas. Soal apa kata dia? 50 hakata. Wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kamu mengatakan begitu? Ya. Nah, kemudian dia katakan, dia sebutkan. Jadi dia proses wajar, karena dia mengatakan ketika dia pakai itu terasa nyaman badannya, terasa teguh dia, terasa dia enak. Maka tentu dia protes, kenapa begitu? Nah, dia terangkan, laqad kanat 'aini tuqdam. Wahai Ibnu Mas'ud, pernah. Ya mungkin dia bercerita lagi bahwa mungkin orangnya sama ini ya. Pernah dulu Wahai Ibnu Mas'ud, mata saya itu sakit. Saya pernah kena penyakit mata. Wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi. Dan waktu itu aku selalu bolak-balik ke rumahnya seseorang Yahudi. Berobat di situ, bolak-balik saya berobat di situ ketika saya penyakit, kena penyakit mata. Fa'idha rafa, ketika orang Yahudi itu merukyah mata saya, fakantu, aku merasakan sejuk, enak, sembuh. Makanya kan protes, ya ini kan, ya kemungkinan Tuhan itu, orangnya salah juga ya, kemungkinan, dirukyahkan untuk dirukyah tadi itu benar dibalikkan. Dia merasa enak padanya. Loh, di Ibnu Mas'ud, saya pernah dulu, ketika ya dulu ya, Allah Alam itu ketika masa jadi dia, aku benar-benar penyakit mata. Kemudian aku datang berobat ke balik saya, ke rumahnya seorang Yahudi. Ketika orang Yahudi itu merukyah saya itu, aku merasa tenang, aku merasa sejuk, aku merasa teduh, aku merasa enteng, dan seterusnya. Di sini apa ajaran dari kita? Tidak semua yang menyembuhkan itu syar'i, tidak semua. Ada orang setelah dia diruqyah, yang menurutnya ruqyah sembuh, tapi setelah itu balik bakal lebih parah. Kenapa? Karena ruqyah dipakai ruqyah tidak benar. Ya, ruqyah tidak benar. Yang nanti di sini. Bagaimana itu Rasul seorang yang taqi, seorang yang berilmu, sangat mengerti seluruh kesyirikan, menguraikan kepada kita. Jangan tertipu dengan seperti itu. Ketika orang-orang ruqyah kita sembuh, masya Allah, tenang. Tapi di kemudian hari semakin parah. Berarti ada sesuatu. Apalagi kalau yang ruqyah tidak istiqomah pada Rasulnya. Ada teman-teman yang jauh ruqyah. Tapi apa? Kalau menurut ruqyah cuma diginikan, tiba-tiba saja. Diginikan saja pakai tangan, orang seperti film, tapi tidak paham. Ya. Sampai sekarang masih teman seperti cara ruqyahnya. Jadi cara ruqyahnya begitu. Orang kali mulut yang salah. Kadang-kadang membaca Al-Quran, nanti akan disebutkan di sini. Keterangan dari Syekh Islam dan Bukhari hati-hati. Kadang-kadang baca Al-Quran, tapi sementara hanya diam. Setelah itu baca Al-Quran lagi, diam lagi. Setelah itu baca Al-Quran diam lagi, setelah itu tetap, hebat. Dan semua orang berakhir. Apa ini? Ya. Kita lihat orang itu, ya, jangan sholat. Bahkan orang-orang di atas dia katanya, karena sesama perguruan, dia bisa tahu apa yang kamu lakukan di sana. Saya tahu kalau tadi kamu ini kamu di sana tadi. Hati-hati. Kebetulan teman saya baru dan dulu, saya sebut saja. Baru dan dulu. Nah, itu, hati-hati. Hampir tidak terjebak juga waktu itu. Teman saya sampai sekarang masih. Cara berusia ada begitu tadi. Dengan ritual-ritual yang aneh. Tetapi, yang diperdengarkan kepada Al-Quran, tapi di tengah-tengah dia diam. Nah, di sini nanti keterangan dari Syekhul Islam dan Zulkifli yang membongkar semua ini. Nah, maka, ya. Kata itu nomor 10. Coba, sekarang dengarkan apa penilaian si Mursul. Setelah diruqyah atau benar, tapi yang diruqyah orang Yahudi. Ini kan aneh. Ya. Faqala Abdullah, maka Abdullah ibn Mas'ud berkata, innama dzalika 'amal syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan itu. Kamu sebut itu sebenarnya tipuan syaitan. Kamu merasakan segar, kamu merasakan enak, itu sebenarnya kerjaan syaitan yang telah mempermainkan kalian. Masya Allah. Merukia dia itu. Masa kamu tidak sepat? Padahal dia merukia baca Al-Quran? Nah, coba dengarkan. Seorang yang tadi, sahabat yang mengerti. Seluruh berkesyirikan itu. Merasakan, melihat, ya, bergaul dengan pelaku kesyirikan. Sehingga apa yang boleh sampaikan? Sesuai dengan kenyataan yang dilihat. Kata beliau, innama dzalika 'amal syaitan. Sesungguhnya itu adalah perbuatan syaitan. Bagaimana bentuknya? Kata beliau, kana yanhusuha biyadihi. Syaitan itu menusuk matamu. Dia menusuk di kau sakit. Pak. Jadi syaitan tadi itu yang khusuha menusuk mata itu dengan tangannya. Tusuk. Kerja kumpul-kumpul di atas di kantor. Nama terbaik saya enak itu. Setelah setan menusuk, ditusuk-tusuk ke mata. Dan setan ini biasanya sudah bekerjasama dengan perupiahnya ini, sandungunya ini. Tusuk matanya, tusuk matanya. Nah, kata Ibu Masud, kami yang khusus biar diri. Itu setan itu menusuk-tusuk mata itu dengan tangannya. Fa'idah, apa? Kafsa anha, maka ketika Yahudinya sudah berukiah, dilepas tangannya. Kalau sudah dilepas, apa yang terjadi? Bohong mata, kan begitu. Kan? Itu kita tahu, Masya Allah. Ya, dan bisa jadi kerja sama memang. Bisa jadi kalau kerja sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi kamu merasakan enak kalau dulu kayak itu, matamu itu sembuh, bukan sembuh sebenarnya, ya, tapi kamu dipermainkan oleh syaitan. Itu usul mata kamu, setelah kamu sudah kesakitan, datang Yahudinya merukiah, ya, lepas. Setelah sudah datang isyarat, lepas. Itu rukiah hanya kedok. Setelah dilihat majikannya yang dia bantu, tentunya ada kerjasama sebelum dibantu, kan? Mesti ada kerjasama dulu. Kamu harus bawa kambing ke situ, baru saya tolong. Kalau tidak, saya tidak mau bantu kamu. Mana ada jadi mau membantu menjual gratis? Tidak mungkin. Tidak ada yang gratis sekarang kita di. Kamu mau masuk ya, dibayar. Enak saja kalau dibantu. Maksudnya, saya tanya orang bayar. Baik. Jadi kita tidak usah bersekolah di dunia. Dan juga belajar. Baik. Maka itu Nabi Khazuddin. Fa'idha roqa kabba anha. Maka jika Yahudi itu telah merukyah, maka dia itu melepaskan. Innama kaya kisiki antabuhi. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan rukyah yang benar. Yang benar itu bagaimana? Pembuatan yang benar. Karena cukup bagi kamu membaca doa sebagaimana yang Nabi baca, langsung diperdakan kepada Nabi. Sebab tidak ada pembatan di mereka daripada pembatan Rasulullah. Cukup bagi kamu. Cukup apa? Membaca seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Seperti apa yang dibaca oleh Nabi. Apa yang dibaca? Adzibillah salam bendas. Wasfi antasyafi. La shifa'a illa shifa'u, shifa'a la yughadiru saqa'a. Dan dia itu yang diajarkan, kalau kamu menderita sakit kepada Nabi, letakkan tangan di atas tubuh yang sakit itu di sana mata, letakkan semua dibaca. Dia akan diberi juga salam benar, wasfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'u, shifa'a la yughadiru saqa'a. Ini kalau dibaca, disertai dengan keyakinan pun, pasti tahu. Sebab kan saya katakan begini. Ingat disertai dengan keyakinan, full keyakinannya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya, ada yang dapat diambil di kata Allah. Saya itu tergantung keyakinan, persangkaan hamba. Tergantung mereka. Kalau mereka yakin, saya akan beri. Kalau tidak, sudah. Ada yang dapat diambil. Baik, khawatirin azzaullah. Nah, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ada keterangan yang bagus. Ya, ada kaitannya dengan hadis tadi ya. Keterangan dari ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi hadis tadi, hadis Ibnu Mas'ud tadi yang panjang tadi itu sahih. Riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah nomor 331 nomor hadisnya. Baik. Nah. Jadi ruqyah yang syirik tadi yang bagaimana? Hah? Ya seperti tadi contoh-contohnya tadi. Nah, ada keterangan dari Syekh Farhan Syekh Mufti Umum Saudi Arabia ya. Kenapa di sini dikatakan ruqyah syirik? Ya ruqyah syirik di sini adalah allati fiha isti'adzah, sudah kita pernah terangkan ya. Yang di situ ada isti'adzah ya, permohonan perlindungan kepada selain Allah. Di situ ada istighatsah, meminta bantuan kepada selain Allah, atau di situ ada sesuatu dari nama-nama syaitan. Ada nama-nama syaitan disebutkan di situ. Ya. Atau ada keyakinan tertentu dan seterusnya. Itulah yang dimaksud syirik. Ya. Nah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata, Ar-ruqa bil-mu'awwidzat wa ghayruha min asma'illahi huwa tibbur ruhani. Meruqyah dengan menyebutkan al-mu'awwidzat, doa-doa perlindungan seperti Allahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Allahu Ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Allahu Ahad, Allah akan perlindungan kepada Allah. Meruqyah adalah al-mu'awwidzat wa ghayruha, atau selain dari doa-doa al-mu'awwidzat seperti tadi, Allahu Rabbana nas, hadzihi al-ba'sa wasfi anta syafi, bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in mudid, atau yang lainnya, ya. Atau meruqyah dalam Al-Fatihah, atau selain daripada itu dari nama-nama Allah, dari nama-nama Allah juga boleh. Huwa tibbur ruhani, itu adalah pengobatan rohani, pengobatan dalam, pengobatan jiwa. Idza kada ala lisan al-abrar min al-khalq hafala asyita bi'idnillah. Jika itu tadi, ruqyah tadi, itu dilakukan melalui misalnya orang-orang baik dari kalangan makhluk Allah, dilakukan oleh orang-orang yang baik, maka akan terjadi kesembuhan dengan izin Allah. Terjadi kesembuhan dengan izin Allah. Walaupun tidak selamanya sembuh, ya. Kadang-kadang ada orang berruqyah tidak sembuh juga. Sebab itu kembali kepada takdir Allah, keinginan Allah. Ya Allah tersebutkan, Allah tidak tersebutkan, itu kembali kepada Allah. Ya, terkadang ada orang baik bertakwa, berruqyah tapi tidak sembuh. Sebab apa? Allah belum mengizinkan. Ya, tetapi umumnya kalau itu terjadi jadi misalnya orang-orang yang baik, maka itu akan sembuh dengan izin Allah. فَلَمَّا عُزَّ هَذَا النَّوْءُ نَوْءُ كَتَمْ تَبْكَى. Jadi ruqyah ini ditinggalkan. Ya. Tatkala jadi ruqyah ini sudah ditinggalkan, فَبِعَ النَّاسُ إِلَى الطِّبِّ الْجِسْمَانِ وَتِلْكَ الْخُطَاءَ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا. Maka manusia pun beralih kepada pengobatan jasmani. Jadi dulu orang itu kalau pagi apa ruqyah pada diandalkan, lebih banyak pada ruqyah. Tetapi ketika ini sudah bergeser, maka orang akhirnya banyak berlari kepada pengobatan yang semangat. Artinya pengobatan yang berukiran. Ya. Nah. Wadilkan mutu'al menangis dan mereka berlari kepada rukia yang terlarang. Yang yasta'miluha al-mu'azzim wa ghayruhu, yang digunakan, yang dipromosi oleh orang-orang yang berukia tadi dan selain mereka, dari orang-orang yang mengaku bisa mengendalikan jin. Nah, ini muncul ini sekarang. Jadi rupiah-rupiah dulu itu yang syar'i sudah banyak bilang dan sudah banyak ditinggalkan. Maka akhirnya bermunculan di tengah-tengah manusia pengobatan jasmani dan rupiah-rupiah yang terlarang, yang banyak digunakan oleh orang-orang yang mengaku bisa mengendalikan jin untuk membantunya. Saya punya jin muslim. Mengaku memang halu ruqyah. Ya, bersumpah, berjubah, sembah putih, mengatakan saya punya jin, jin muslim semua. Jin muslim. Betul. Jin sudah boleh juga. Jin muslim ada yang fasik, kan begitu. Ada yang fasik, ada yang adu bid'ah, ada yang syiah. Pernah kita terangkan, ya? Pernah kita terangkan di pelajaran mana bisa di situ. Ya, ditanya ulama, ulama bertanya kepada jin, apakah di tengah ada adu bid'ah? Ya ada. Siapa yang kerja kelompok itu? Yang paling tidak di tengah kami. Ternyata ada syiah, ada juga syiahnya jin. Si Allah bilang, yang paling jelek katakan dia itu. Masa Allah. Maka jangan, saya punya jin. Nah kalau berukiah itu bin bahaya, dia muslim, sholat dia, gini-gini, seterusnya. Kata siapa seterusnya? Dia dari orang-orang yang mengaku dia bisa menundingkan jin untuk menolongnya, membantunya. Saya si bi'umurin mustabihatin, maka dia mendapat perukiah tadi yang mengaku menundingkan jin. Dia mendapat dengan rukiahnya, dengan perkara-perkara yang mustabihat. Perkara-perkara yang syubhat. Tidak jelas rukiahnya bagaimana. Muwakkalatun min haqqin wa batilin. Yang mana rukiahnya itu tercampur antara yang hak dan yang batil. Ya. Tercampur sudah di situ. Ada mengajinya, ada azabnya, tapi sebentar ada mewakilinya. Tidak tahu apa dibilang. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Jadi orang-orang yang mengaku bisa mengendalikan jin, akhirnya datang dengan rukyah yang penuh dengan syubhat, dicampurkan antara yang benar dan yang salah. Seperti apa? Kata beliau, yaitu yajma'u ila dzikrillahi wa asma'ihi ma yasruhu min dzikri syayatin wal isti'anati bihim wa ta'awudi ibadatihi. Yaitu bagaimana bentuknya dicampurkan tadi, ya kan yang batin penuh kesubhat kata beliau itu, dia datang dengan zikir-zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. La ilaha illallah disebut. Ya Allah, Akbar, Akbar. Bismillah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sampai cantik suaranya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, setelah baca Al-Fatihah, baca nama-nama Allah, dicampur dengan zikir-zikir syaitan. Setelah itu bilang, Wallahil amin. Setelah itu, Di situ lah nanti, ketika dia diam, hati-hati. Apa ini? Ayo kita beri. Ya, ya jemaah, dia kumpulkan antara zikir kepada Allah dan nama-nama Allah, maya suruh dicampur dengan zikir-zikir menyebut syaitan, menyebut nama-nama syaitan di dalam tengahnya. Sama kalau kita lihat jimat-jimat, antum lihat jimat, ya jimat-jimat di rumah itu atau di toko-toko atau di luar-luar, antum baca nama itu. Dari awal itu Allah, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tengahnya itu siapa? Gailan. Siapa Gailan itu? Ya. Atau tiba-tiba di tengahnya Al-Quran. Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Takabbir Susan. Ini apa ada Susan tengahnya? Nah itu nama jin misalnya, contoh saja. Ya itu dia apa ada, aku coba baca. Aku punya baik-baik. Tiba-tiba di tengahnya apa ini? Tiba-tiba ada gambar gula, kalau tidak ada sikoi. Naga sikoi katanya itu kalau untuk apa? Ilmu pelet tadi, naga sikoi. Sikoi-koi naga aja. Tapi kita katakan, macam macam. Musik kalau dia. Ya. Itu tadi yang maksud. Jadi, dia kumpulkan antara nama-nama Allah, zikir-zikir kepada Allah, dicampur dengan apa? Zikir-zikir menyebut nama-nama syaitan. Atau di situ ada isti'anah, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada mereka, atau berlindung, meminta perlindungan dengan bosnya mereka, bosnya syaitan. Langsung bosnya yang dipanggil. Ini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini bukan orang kosong semua. Ulama ketika berbicara seperti ini, memberikan keterangan seperti ini bukan omong kosong, terjadi ini. Dan ini terjadi pada zaman beliau cerita ini. Nah, khawatir tidak asal Allah. Tentunya, kalau kita melihat keterangan beliau, ya sudah, kita lihat dengan mata kepala kita. Sudah bisa kita tahu di mana, contohnya, di mana, rumahnya, di mana, dunia, sudah bisa kita tunjuk. Ya. Nah, maka kalau kita sakit atau keluarga sakit, jangan sembarang membawa-bawa orang. Jangan sembarang menuduh-nuduh orang. Sebab apa? Sebab bisa korban akidah kita. Bahkan bisa menjadi amal menderita hidup kita gara-gara jin. Oleh karena itu, Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalat dalam kitab Fathul Bari memberikan peringatan kepada kita, kata beliau, wa ma la yuqalu ma'nahu la yuhman ayyuhadnya ila syirki fayuhdahu ihtiyata, kata beliau. Tentang seharusnya sesuatu yang tidak dipahami maknanya, tidak diketahui apakah memang ya dia misalnya pakai bahasa daerah, tidak kita tahu artinya, atau memang tidak kita tahu apa artinya, tidak kedengaran apa yang dia bilang, maka yang seperti ini kata Syekh Al-Hafiz, la yuman, tidak kita merasa aman, tidak kita merasa aman. Ya, jangan sampai mengarah kepada kesyirikan. Maka yang seperti itu tidak dilarang, tidak boleh. Jangan kalian ke situ. Jangan. Kenapa? Tidak boleh. Apa kesyirikan? Kata beliau, tidak. Ihtiyatan untuk berhati-hati. Untuk atur berhati-hati. Coba tidak aman kita, jangan sampai terseret dalam kesyirikan. Coba apa? Tidak dilengkapi artinya apa? Tidak tahu apa dia bilang. Apalagi kalau kita tahu orangnya tidak istiqomah, jangan coba-coba. Kecuali kalau memang kita kenal, bagus, pengamalan sunnahnya bagus, tiba-tiba dia kecil suaranya tidak didengar, maka tidak ada masalah. Karena kita kenal dia, sebagai orang istiqomah, lidahnya, ya, istiqomah manhajnya, na'at istiqomah berjamaahnya, istiqomah pengamalan sunnahnya, jenggot, dan seterusnya, ya sudah. Tetapi kalau dia berjenggot, bersurban, ya, tekel, sampai langsung payal, ada, dan Pak Jago, malampir seluruh benang, malampir itu jubahnya dispal, terlalu panjang jubahnya dispal, ya, bawa tongkat lagi, dibawa ke sholat, pulang langsung payal, di mana ke sholat? Ah. Kalau itu dikatakan syariat, saya sudah hakikat, pemerintah. Nah, ternyata ada berukia itu, dan berukia siri. Seperti yang dikatakan oleh tadi, siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada permainan syaitan itu. Baik, kalau ini tidak ada Allah. Baik, ini sudah cukup ya, Tuhan dulu. Yang kita sampaikan, insyaAllah masih ada beberapa hadis tentang masalah rupiah dan tabiran ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaAllah ta'ala. Pertanyaan, bagaimana dengan gula besi yang dari batu berwarna hitam, kalau dipegang orang itu tidak dimakan oleh besi? Nah ini sudah itu. Artinya ini tamimah. Apa hubungannya gula besi dengan dimakan oleh besi? Tidak ada hubungannya ya? Mana ada? Ya. Nah, ini yang tadi lah dihindari syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ada juga orang yang mengobat sakit gigi dengan cara menancapkan paku di pohon nih. Dan terbukti giginya sembuh. Nah, itu tadi terbukti. Nah, itu tadi kata, kalau matahari itu dirukia, sembuh mata saya. Ya. Ada juga orang yang membuat sakit gigi dengan cara menancapkan paku di pohon, dan terbukti giginya sembuh. Apakah termasuk kesyirikan? Syirik. Jadi jelas, apa hubungannya itu? Ya, sakit gigi baru paku ditancapkan di pohon, apa? Apa hubungannya? Sebab akibatnya apa? Kecuali kalau giginya, ya giginya sakit, baru pakunya itu dicoret-coret sampai akhirnya lepas giginya, sembuh, nah itu boleh. Itu benar. Itu tidak kiri gitu. Itu boleh saja. Dan semua orang yang sepakat itu. Ada yang lain kan? Ada pertanyaan kan? Dalam air itu, saya sampai di sini. Ya. Baik, ruqyah itu, ruqyah itu sudah kita terangkan bahwa ruqyah, syarat ruqyah itu bukan dengan bersalawat. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang bersalawat seperti itu kemudian ditiupkan ke air, diminum, dari apa? Ya, itu bukan ruqyah. Itu tidak benar ruqyah seperti itu. Karena ruqyah itu bukan dengan membaca salawat. Ya, baik. Atau ada juga dulu, ya saya ingat dulu diajari juga, saya diwariskan ilmu ku yang kami kosotak. Saya diajari dulu sama kakek, kalau malam Jumat, kalau tidak mau kena penyakit mata, kalau sudah azan, dengarkan azan. Kalau sudah syahadat Muhammad Rasulullah, baca salawat, bertiup di sini baru mengkiri ke mata, tidak kena penyakit mata itu. Nah, ini ilmu tapi itu kosotak, dan sudah bertobat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah yang seperti apa yang masuk di dalamnya menghalangi kita untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Apakah setiap orang yang diruqyah, meskipun orang tersebut betul-betul sakit, dapat menghalangi masuk surga tanpa hisab dan azab, sebagaimana terdapat hadisnya? Contoh, setiap anak saya demam, maka saya membacakan 3 kul ke telapak tangan saya, lalu saya usapkan ke seluruh badannya. Apakah ini yang saya lakukan termasuk disyariatkan? Baik. Pertama, 2 pertanyaan di sini. Pertama, ruqyah yang mengakibatkan tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sudah kita terangkan bahwa na'am, yang mengakibatkan tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah ketika meminta. Ketika meminta untuk diruqyah. Kalau meminta, ya, itu yang menghalangi. Tetapi kalau dia tidak meminta, tetapi orang yang berbuat baik kepada dan seburuknya dia, atau di orang yang mendatangkan, ya saya sudah keluar dan tolong berbuat baik Ustaz, datang dia. Dia tidak minta, maka ini tidak benar. Sebab yang dimaksud dalam hadis adalah humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah dirinya. Itu yang na'am yang di na'am dihindari. Adapun kalau kita meruqyah atau dia diruqyah tanpa dia minta, itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian contoh tadi, setiap anak saya demam, maka saya membacakan 3 kul ke telapak tangan saya, lalu saya usapkan ke seluruh badannya. Apakah ini termasuk disyariatkan? Ini benar. Ini disyariatkan ketika sakit anak-anak kita, maka kita ruqyah, boleh kita tiupkan ke telapak tangan, lalu kita usapkan, boleh. Ya, atau kita langsung tiup ke badannya juga boleh. Ya, dan meruqyah itu boleh ayat apa saja. Boleh ayat apa saja, seperti dari Al-Quran, Al-Karim, baik. Nah, mohon penjelasan Ustaz tentang tahayyul, tahayyul, dan puasa, tahayyul. Apa tahayyulnya? Hah? Tahayyul. Apa itu tahayyul? Tahayyul atau tahayyul? Kalau tahayyul ya, ada dalam agama. Kalau tahayyul, tahayyul. Tahayyul itu kalau diharapkan salam, diartikan itu menghayal. Hayalan. Nah, mungkin begitu maksudnya. Hayalan. Hayalan-hayalan mau kosong. Atau yang pikiran-pikiran kosong itu tahayyul lawan tahayyul. Ya. Ya. Mungkin dia cari maksud ya. Pikiran apa? Keyakinan-keyakinan ya tergantung keyakinan-keyakinan apa yang dihayalkan terus. Saya kurang paham tahayyul. Khurafat, ya khurafat itu yang ya seperti misalnya khurafat itu kedustaan. Tidak ada asalnya, tidak ada begitu dia Dia bilang ada begini, ada begini. Khurafat. Dan dia berbau kesyirikan. Baik. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.